baqiya ila yaumiddin. Ini seterusnya ada sampai hari kiamat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga kitabnya tersebut. Dia yang menurunkan. Dia pula yang menjaga kitabnya tersebut sampai datangnya hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang menjaganya. Dan Al-Quran adalah mukjizat beliau yang paling besar dari mukjizat-mukjizat yang lain. Dan ini cukup menunjukkan keistimewaan dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah inginkan kepada beliau. Yang Allah tunjukkan kepada manusia. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran secara khusus di hari-hari yang utama, di malam-malam yang utama ini, yaitu hari-hari Ramadan. Kita mengingat dan kita mengerti bahwa yang kita baca dari Al-Quran yang merupakan kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya ibadah dan dihasung, diistimewakan untuk membaca Al-Quran di hari-hari ini, tentunya juga demikian di hari-hari selainnya. Kita mengingat bahwa ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Atau kitab ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga kita tidak lupa keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan erat kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Bulan di mana kita mendapatkan diturunkannya Al-Quran dan dimuliakannya kita untuk membaca Al-Quran. Demikianlah keutamaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, menunjukkan pengikutan terhadap beliau dan pemuliaan terhadap beliau, tentunya kita membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ke-10 dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa minha atau sebelumnya sebagai penguat dari apa yang kita ketahui dari keutamaan beliau dengan mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran, di catatan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, catatan nomor 10, beliau mengatakan, yasiru ila hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah, ma minal anbiya'i min nabiyin illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan auha Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaru fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Diisyaratkan dengan pengutaman ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari seorang nabi, dari nabi-nabi Allah, ma minal anbiya min nabi, terkecuali dia diberikan dari ayat, yaitu dari mukjizat, ma mitluhu amana alaihil basar, yang dengannya berimanlah manusia dengan nabi-nabi tersebut. Dengan mukjizat tersebut, mereka manusia beriman terhadap nabi-nabi yang diutus. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan, dan adapun aku, ayat yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah mewahyukannya kepadaku, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Wahyu yang Allah wahyukannya kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum. Maka aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di antara nabi-nabi tersebut di hari kiamat. Demikian riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sehingga Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan dengan Al-Quran, manusia pun beriman, menerima apa yang beliau bawa dari agama Allah, beriman kepada beliau sebagai nabi dan rasul, atau mengimani beliau sebagai nabi dan rasul, alaihi afdalus salatu wassalam. Kemudian kata beliau rahimahullah, dari pengutaman Allah kepada beliau, wa minha taslimul hajar alaihi. Pengutaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau adalah mengucapkannya salam batu kepada beliau. Atau pengucapan salam batu kepada beliau. Sebagaimana yang kita ketahui, batu adalah dari benda-benda mati menurut pengetahuan alam kita. Dari jamadat. Tetapi batu bisa memberikan salam, tentunya dengan ketetapan Allah, memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, selain ini keistimewaan dan keutamaan, ini juga menunjukkan dari tanda kenabian beliau. Batu mengucapkan salam, hewan, dan benda-benda yang lain yang akan mungkin nantinya kita dengarkan. Itu merupakan tanda kenabian beliau. Dan tentunya keistimewaan beliau atau keutamaan beliau. Adapun dalilnya disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam catatan nomor 11. Dari hadis Jabir ibnu Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an uba'at. Inni la'arifuhu al'an." Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya saya mengetahui satu batu di kota Makkah yang dulunya dia selalu memberi salam kepadaku sebelum aku bahkan diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Qabla an uba'as. Inni la'arifu'l an, dan sesungguhnya saya mengetahui di mana keberadaannya sekarang. Inni la'arifu'l an. Wa ya subhanallah, batu yang kita katakan benda mati atau jamad berbicara, mengucapkan salam. Ini tentunya bukan suatu hal yang biasa. Ini adalah hal yang luar biasa. Tentunya mengucapkan salam adalah ucapan penghormatan, ucapan pemuliaan kepada seorang nabi dan rasul ini, yang tidak didapatkan pada selainnya. Demikian beliau melanjutkan, wahanin al-jaza. Jadi minha taslimul hajar alaihi wahaninul jaza. Dan juga rintihan batang dari pohon kurma ilaihi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di catatan yang disebutkan pula oleh beliau rahimahullah al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala, bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas batang pohon kurma tersebut. Tetapi kemudian dibuatkan mimbar oleh para sahabat Nabi untuk beliau, agar beliau berdiri khutbah di atas mimbar tersebut. Maka ketika mimbar pun telah jadi, beliau pun berkhutbah di atas mimbar tersebut dan meninggalkan batang yang beliau biasa berkhutbah di atasnya. Maka ketika dipisahkan dan tidak lagi dipakai untuk berkhutbah, batang tersebut merintih, yaitu bersedih. Maka untuk meredup dan menenangkan dan mendiamkan batang yang merintih bersedih ini, beliau pun mengelus dan mendekapnya. Maka batang pohon kurma itu pun tenang, dan beliau pun berkata, lau lam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau aku tidak mengelusnya dan mendekapnya, maka dia akan merintih seterusnya sampai hari kiamat. Ya subhanallah. Maka ini juga menunjukkan keistimewaan, keutamaan beliau, yang batang kurma atau batang pohon kurma merintih karena ditinggal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi dipakai untuk berkhutbah. Sebagaimana dinukilkan periwayatannya oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah, mungkin kita langsung tertuju pada hadis an Ibni Majah, walafdhuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di catatan nomor 12 di baris ketiga terakhir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kana yakhthubu jaza, beliau dulu berkhutbah di atas batang, batang kayu atau batang pohon kurma. Falamma ittakhadhal mimbar dhahaba ilal mimbar, maka tatkala dibuatkan mimbar, falamma ittakhadhal mimbar, dibuatkan mimbar, beliau pun berpindah ke mimbar, dhahaba ilal mimbar, fahannal jaza, maka merintihlah batang pohon kurma tersebut. Fahtadonahu fasakana, maka beliau pun mengelusnya dan mendekatnya, maka menjadi tenanglah pohon tersebut. Kemudian laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah, dari apa yang telah kita baca tadi, seandainya saya tidak mengelusnya dan mendekatnya, dia akan merintih seterusnya sampai hari kiamat. Sehingga batu, batang kayu, dan dalam riwayat-riwayat yang lain, hewan, yang tentunya semuanya itu adalah suatu yang tidak berbicara pada asalnya, tetapi kemudian berbicara, menunjukkan itu semua keutamaan Allah kepada beliau. Bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, yang menunjukkan ini adalah orang yang utama. Sebagaimana tadi telah disebutkan, batu di kota Mekkah. Qala rahimahullah, kita lanjutkan. Berkata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan haninul jaza'i ilaihi, walam yathbut liwahidin minal anbiya mithlu dhalika, dan tidak didapatkan riwayat yang pasti, yang sabit terhadap satu pun dari nabi-nabi Allah seperti itu. Maka kata beliau, khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi, berpeganglah dengan apa yang engkau tadi telah lihat, dan biarkanlah yang lainnya yang mungkin engkau dengarkan. Artinya biarkanlah. Dengan apa yang tersebar, yang mungkin engkau dengarkan, kalau itu berkaitan dengan para nabi, maka riwayatnya tidak pasti, tidak sabit. Tetapi berkaitan dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka riwayatnya pasti sabit. Khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Dengan keutamaan dan kemuliaan ini, kita adalah umatnya. Seharusnya berbangga. Seharusnya semakin beriman dengan mengikuti beliau, mendengarkan bimbingan beliau. Karena ini bukan nabi yang biasa, bukan rasul yang biasa, tetapi nabi dan rasul yang utama, yang tidak pantas untuk kita menampik dan meremehkan bimbingannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa minha annahu, nomor yang ke-11, wujida fi mu'jizatihi ma huwa azhar fil ijaz min mu'jizati ghairihi, katafjiril ma mimbaina asabi'ihi. Fa innahu ablaq fi kharqil adah min tafjirihi min al hajar li anna jinsal ahjar mimma yatafajjar minhu al ma wa kanat mu'jizatuhu bi infijaril ma min baina asabi'ihi ablaq min infijaril hajar li Musa alaihi salam. Dari keutamaan beliau bahwa didapatkan pada mukjizat beliau, annahu wujida fi mu'jizatihi, didapatkan pada mukjizat beliau, sebagaimana telah disebutkan setiap nabi memiliki mukjizat, maka didapatkan pada mukjizat beliau ma huwa adhhar fil i'jaz, apa yang dia benar-benar tampak sebagai kemukjizatan. Mim mu'jizat ghairihi. Jadi, didapatkan pada mu'jizat beliau apa yang dia itu lebih tampak dari mu'jizat selainnya. Dan beliau telah mendapatkan beberapa mu'jizat. Ada yang didapatkan paling besarnya seperti Al-Quran dan yang lainnya dari mukjizat. Maka mukjizat yang paling tampak bahwa ini adalah mukjizat dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau dari mukjizat yang selainnya, baik itu kepada para nabi-nabi yang lain seperti kaf tafjir al-ma, seperti mengalirnya, memancarnya, katafjiril ma, memancarnya air dari di antara jari-jemari beliau, mimbain asabi'ihi. Jadi pernah suatu waktu mengalir dari antara jari-jemari beliau air. Fa innahu ablaq fi kharqil adah min tafjirihi min al hajar, dan ini tentunya lebih mendalam kejadian yang di luar kebiasaan, kharqil adah, kejadian yang di luar kebiasaan. Min tafjir, dari sekedar terpancarnya air dari batu. Min tafjirihi minal hajar. Lianna jins al hajar, dikarenakan ada dari jenis batu. Lianna jins al ahjar, karena ada dari jenis batu-batu. Mimma yatafajjar minhul ma, ada dari jenis batu yang memang terpancar dari batu-batu tersebut air. Yakni Allah ciptakan batu ini memancarkan air. Wa kanat mu'jizatuhu binfijaril ma min bain asabi'ihi. Adapun mukjizat beliau dengan terpancarnya air dari antara jari jemari beliau, ablaq, ini lebih mendalam dari sekedar min infijaril hajar, dari sekedar terpancarnya air dari batu. Sebagaimana terhadap Musa alaihissalam ketika dia memukulkan tongkatnya, terpancarlah air dari batu. Dan air yang dimaksud adalah air yang dipergunakan oleh para sahabat mereka untuk minum dan untuk bersuci, untuk keperluan mereka. Demikian Rasulullah memancarkan air dengan izin Allah, dengan mukjizat dari Allah di antara jari-jemarinya, sehingga para sahabatnya pun bersuci dan mengambil air tersebut untuk dijadikan minuman. Wa ya subhanallah, untuk dibuat minum. Wa ya subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, yang mujizatnya lebih tampak dari mujizat-mujizat yang lainnya yang diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Tentunya di sini bukan untuk meremehkan, bukan untuk mengecilkan nabi-nabi yang lainnya, tapi ingin menunjukkan bahwa apa yang Allah datangkan kepada beliau adalah suatu yang utama, suatu yang mulia. Dan itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan beliau sebagai nabi dan rasul. Maka wahai umat Islam, nabi kalian bukan nabi yang biasa. Nabi kalian bukan nabi dan rasul dari manusia yang biasa, tetapi dia adalah manusia yang utama, manusia yang mulia, bahkan memiliki keutamaan melebihi para nabi dan rasul tersebut. Sebuah riwayat disebutkan hancur dan binasanya umat-umat terdahulu sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam As-Sahih, karena mereka menyelisihi para nabi dan rasul mereka. Mereka menyelisihi para nabi dan rasul mereka. Hancur binasanya mereka. Dan banyak bertanya dengan apa yang tidak memberikan manfaat. Maka mereka pun dihancurkan. Kata para ulama, kalau saja mereka menyelisih nabi dan rasul dihancurkan, dalam keadaan status nabi dan rasul ini tidak lebih utama dari nabi yang mulia ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kalau umat ini menyelisih beliau? Bagaimana umat ini tidak mau mendengarkan beliau? Kalau nabi yang tidak lebih utama dari beliau dihancurkan, dibinasakan oleh Allah karena tidak mau mengikuti nabi dan rasulnya, maka tentunya sangat pantas ketika kita tidak mau mengikuti beliau, tidak mau mengindahkan apa yang datang dari arahan dan bimbingan beliau, sangat pantas kalau kita memang mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita umatnya selalu mendengarkan dan mengikuti beliau. Siapa yang mengikuti beliau, dan ketika umat ini mau mendengarkan beliau, maka akan didapatkan barakah kehidupan manusia di muka bumi ini, akan didapatkan kebahagiaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi peringatan dan memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan ini lebih baik bagi kita semuanya dengan mendapatkan keterangan-keterangan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menambah keimanan kita, mengokohkan keimanan kita. Kita meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk tetap istiqomah berjalan di atas agamanya, berpegang dengan agamanya. Mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menjaga kita semua dari segala bentuk penyelisihan, menjaga kita semua dari segala bentuk penentangan terhadapnya subhanahu wa ta'ala. Demikian terhadap agamanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dengan kebaikan. Dari segala apa yang dia benci. Dari segala apa yang dia murkai. Mudah-mudahan dijadikan bagi kita semua Ramadan ini. Ramadan yang kita mengumpulkan amal. Kita berbekal. Dan menjadikannya adalah bulan yang kita mensucikan diri kita dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kesalahan-kesalahan kita, kealpaan-kealpaan kita. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Demikian kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampunkan kedua dosa kedua orang tua kita. Memberikan rahmah kepada mereka. Dan memberikan tempat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di akhirat kelak bersama mereka, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, memberikan kepada keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada para pemimpin kaum muslimin, memberikan petunjuknya kepada para pemimpin kaum muslimin untuk berjalan di atas agama Allah, di atas hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dan membimbing semua yang berada di bawahnya kepada apa yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan mereka pemimpin yang memberikan kebaikan kepada negeri dan kepada manusia di wilayahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri-negeri kaum muslimin negeri yang aman, negeri yang mendapatkan barokah, negeri-negeri yang diberikan ketentraman, dijauhkan dari segala macam bentuk kerusakan dan fitnah, dijauhkan dari segala macam bentuk musibah, diangkat dari wabah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula memberikan kebaikannya kepada negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah di malam-malam yang utama, di malam-malam Ramadan, di malam-malam yang Allah berkahi ini, memperkenankan doa-doa kita, mendengarkannya dan mengabulkannya. Kepadanya kita meminta, innahu waliyuna wal qadir alaina, innahu wal ghafur ar-rahim wal bar. Kita minta dengan namanya yang utama dan sifatnya yang namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang utama. Mudah-mudahan dia menerimanya, dan semoga salawat Allah dan salam tercurahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan yang mengikutinya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita minta. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.